السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita masih menjelaskan perihal masalah haji dan apa yang disunahkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Di antaranya katanya di sini, wal yukfir nisubi ma'i zamzam fa innahu khairu ma'in ala wajhil ardi kama qala alaihi salatu wassalam. Dan hendaknya seorang yang berangkat melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk memperbanyak meminum daripada air zam-zam. Fa innahu khairu ma'in 'ala wajhil ardi. Karena air zam-zam itu merupakan air yang paling mulia, paling baik di atas bumi ini. Sama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana hal itu disabdakan Nabi sallam. Wa qala aidan, dan Nabi sallam juga pernah bersabda, ma uzamzamin lima suribalah, air zamzam itu tergantung untuk apa diminumnya. Wa innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Dan sesungguhnya air zamzam itu adalah makanan, berupa makanan bagi yang memakan, yang meminumnya, dan berupa obat dari segala macam penyakit bagi yang meniatinya. Wabat syariba minha jama'atun minal akabir lima talib syarifa fanaluha bifadlillahi wa barakati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak daripada orang-orang yang besar dari para awliyanya maupun para ulama, mereka meminumnya untuk permintaan-permintaan yang sangat agung, dan ternyata semuanya terlaksana berkat minum air zam-zam. Jadi ini adalah suatu pembahasan yang sangat penting, karena apabila kita tidak tahu akan keutamaan sesuatu, maka kita tidak akan mengamalkannya, tidak mau melaksanakannya. Dan setelah kita tahu, maka kita tidak akan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja kepada kita. Jadi air zam-zam ini merupakan air yang diterangkan dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya air zam-zam itu bersumber langsung dari surga. Dan air zam-zam itu merupakan air yang mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Jadi rahasia daripada air zam-zam itu, kenapa air zam-zam itu begitu banyak kebaikan di dalamnya? Rahasianya itu adalah karena di dalam air zam-zam itu terdapat banyak keberkahan. Nah ini. Jadi banyak yang tidak paham di antara kita, disangkanya yang menyenangkan itu adalah nominal uang yang banyak, anak yang banyak, ilmu yang banyak, dan sebagainya. Tidak, padahal yang menyenangkan itu adalah keberkahan. Oleh karenanya di dalam beberapa tempat ayat Al-Quran selalu Allah Ta'ala tidak menyebutkan suatu kebaikan kecuali identik dengan keberkahan. Oleh karenanya para ulama kita itu menganjurkan, termasuk Al-Haddad, jika kita meminta sesuatu apapun itu, maka hendaknya kaitkan dengan keberkahan. Jadi minta ilmu yang barokah, istri yang barokah, anak yang barokah, maka tentunya pasti apa yang kita minta itu membawa keberkahan. Nah, termasuk seperti yang kita bahas sekarang ini adalah air zam-zam. Air zam-zam ini merupakan air yang dituju oleh semua manusia karena kebaikan yang banyak didapatkan di dalamnya itu, karena apa? Di situ ada keberkahan. Keberkahan siapa? Nah, jadi keberkahan itu selalu identik dengan orang. Nah, jadi banyak sekarang ini bahkan beberapa golongan daripada kaum muslimin yang menyangka bahwasanya keberkahan sebenarnya enggak ada. Keberkahan itu sama Nabi. Keberkahan itu ketika di zaman Nabi, tapi setelah zaman Nabi enggak ada lagi keberkahan. Seakan-akan semacam itu. Jadi supaya kita paham bahwasanya keberkahan itu berkaitan dengan manusia. tidak datang langsung kepada Allah Ta'ala tanpa perantara. Ada perantaranya. Oleh karenanya, Sayyidina Isa mengatakan bahwa Sayyidina adalah seseorang, suatu sosok yang penuh dengan keberkahan. Barakan aina makuntu, di mana aku berada, membawa keberkahan. Begitu pula berkaitan dengan sesuatu tempat, alladzi barakna haulahu. Di dalam surat Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ini berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan manusia, tapi langsung keberkahan didapatkan tanpa melalui perantara manusia, tidak. Nah, oleh karenanya, jadi kita paham. Jadi kebaikan itu bukan semata-mata selalu kita dapatkan langsung turun dari Allah Ta'ala, tidak. Tapi juga ada keberkahan-keberkahan tertentu yang didapatkan oleh seseorang itu melalui orang lain. Tentunya orang lain itu harus dengan mereka-mereka yang mendekat kepada Allah SWT dengan kebaikan pula, dengan ketaatan tentunya. Jadi gak ada berkah itu di dukun, itu gak ada. Berkah itu di dalam hal-hal yang sifatnya maksiat, itu gak ada. Tapi keberkahan seperti sekarang ini adalah paling besarnya pesugihan ini. Jadi kalau kita pedagang, kita hadir majelis taklim, nanti pulang toko masya Allah, tambah laris. Uang tambah barokah, keluarga tambah barokah. Karena apa? Di sini penuh rahmat. Berkat kita bertemu dengan orang-orang yang saleh ini, maka kita bertatap muka dengan orang yang mendapatkan keberkahan. Nah, tapi kalau kita bertemu dengan orang yang penuh dengan berkah, maka mau tidak mau keberkahannya itu menular. Walaupun sebagian daripada mereka itu tidak mengakuinya. Oleh karena kita minum air zam-zam. Kenapa kita minum air zam-zam? Kenapa orang berebutan minum air zam-zam? Kenapa orang pakai repot-repot pulang dari Mekah membawa air zam-zam? Karena air zam-zam itu adalah air yang penuh keberkahan. Keberkahan siapa? Nabi Allah Ismail. Jadi ternyata identik dengan manusia, identik dengan sebab. Nah, jadi zam-zam ini sudah diteliti oleh sekian peneliti daripada para profesor di dunia, dan mereka semua itu menyatakan bahwasanya tidak ada duanya air zam-zam itu. Jadi kalau yang lainnya itu air itu mineralnya itu paling tinggi itu 100, tapi kalau zam-zam itu sampai 700. Sehingga diwajibkan itu kalau zam-zam itu direbus itu nggak bakal sampai ngutuk itu sampai apa namanya itu keluar utuk itu sampai berbusa itu nggak bakal sampai begitu. Jadi saking murninya air zam-zam itu. Dan air zam-zam itu untuk apa saja? 5 suri balas sama dengan Al-Fatihah. Kata Nabi Hasan dan hadis, Al-Fatihah 5 suri, 5 kuli atlah. Pembacaan Al-Fatihah itu dibaca untuk apa saja? Sama zam-zam seperti itu juga. Nah, cuma bagaimana cara menggunakannya? Jadi cara menggunakannya itu, air zam-zam itu kita pegang, masukkan tangan ke dalam air itu. Biasanya kalau rupiah itu seperti itu. Kemudian, kita bacakan, dan kita mengatakan, Ya Allah, dapat balagoni, telah sampai kepadaku. Bahasa Indonesia pun tidak apa-apa. Bahasa Jawa tidak apa-apa. Bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, ma'uzamzamin lima suri bala. Air zam-zam itu seperti yang diniatinya. Tergantung untuk apa diminumnya. Fa'ana asyrabuhu ya Allah, maka aku meminumnya ya Allah. Li gada'i hawati, li shifa'i maradi, li fathi galbi, li an akuna aliman, li an ara nabiyyaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diniati apa saja. Bahkan orang itu kalau mau bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, asalkan air zam-zam itu murni gitu. Karena air zam-zam yang ada sekarang itu kan kadang-kadang dicampur gitu. Jadi enggak mau bawa berat-berat dari sana. Takut cepat habisnya akhirnya dicampur. Yang penting kan husnudzon. Ya husnudzon, tapi kan tetap saja kembali kepada pokok masalahnya itu. Ada berkahnya atau enggak? Kan beda antara air banggo sama air zam-zam kan beda. Dari segi apa? Walaupun kita husnudzon. Husnudzon itu kalau tidak dibarengi dengan khasiat sesuatu, maka tetap saja tidak akan terlaksana. Walaupun itu Allah Ta'ala akan memberikan, walaupun itu banyak kemungkinan akan kita dapatkan seperti yang kita inginkan, walaupun. Nah, jadi kata Imam Abdullah di sini tadi, banyak mereka-mereka itu yang telah meminumnya untuk hajat-hajat yang mereka inginkan, subhanallah, terkabulkan semuanya. Nah, cuma Ini adalah sebuah pesan bahwasanya tatkala kita minum air zam-zam itu jangan melulu kita niatnya itu adalah supaya jadi orang kaya. Itu nomor satu itu. Biasanya kalau orang ketara itu seperti itu. Nomor satu itu. Biar banyak uangnya, tokonya laris. Lalu itu dibaca-bacain di lem, dapat di disiram, dibawa basuh daripada disiram berapa tu kita minum aja gitu. Nah, jadi biasanya seperti itu. Usahakan niatnya itu seperti kalau kita nggak bisa meniati dengan niat yang baik. Niat yang baik itu bagaimana sih? Relatif banyak. Tapi niat yang terbaik itu adalah niat seperti yang dinyatakan oleh para ulama. Karena ulama tidak bertindak sesuatu apapun, baik mereka itu berupa perkataan, ucapan, tindakan apapun juga pasti itu identik dengan apa yang diajarkan dan diarahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, oleh karenanya kata para ulama, kalau kita itu tidak bisa membaca niat yang baik dalam sesuatu tindakan, maka batalah seperti ini. Ya Allah, aku minum air zam-zam ini seperti niatnya para salafun soleh. Atau diniati dulu, ya Allah, aku minum air zam-zam ini supaya diampuni dosa-dosa saya, dibersihkan hati saya, diberkati hidup saya, harta saya, anak-anak saya, dan semua yang berkaitan dengan saya, dan seperti yang diniatkan oleh para salafun soleh. Jadi selalu kaitkan dengan semacam itu. Berapa banyak di antara talibul ilim yang belajar di Madinah, di Hadramaut pada waktu itu, kalau mereka itu membaca untuk bermimpi Nabi SAW, itu mujarab. Jadi seperti tadi, telah sampai kepadaku, ya Allah, bahwasanya kekasihmu Muhammad SAW telah bersabda bahwasanya air zam-zam itu tergantung dengan niat orang yang meminumnya. Maka ya Allah, aku sekarang meminumnya itu dengan niat begini, begini, begini, begini, begini, dan dengan apa yang diniatnya oleh para ulama, para penasaran. Itu diminum. Jadi 3 kali tegukan, jangan 1 kali tegukan, 3 kali tegukan kalau bisa. Jadi kalau di Makkah, maka diperbanyak, karena membersihkan, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kekebalan kepada badan kita dari segala macam penyakit. Nah, kenapa air zam-zam itu bisa membawa keberkahan, dan bahkan dikatakan kalau seumpama air zam-zam itu disedot kemudian dialirkan kepada seluruh dunia tetap masih cukup dan tidak ada habis. Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal, tapi ini ada sesuatu mukjizat daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam dan keberkahan daripada beliau, keberkahan daripada seorang nabi. Nah, jadi kalau kita melihat asal usulnya, maka banyak hal yang akan kita bisa ambil hikmahnya. Karena itulah perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Ada berapa banyak tempat di dalam ayat kita diperintahkan untuk selalu belajar daripada apa yang terjadi, baik yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi. Kita ambil pelajaran yang banyak, karena itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Kita lihat asal mulanya terjadinya air zam-zam itu kan karena kesalehan orang tua, suami yang soleh, istri yang salihah. Di mana diceritakan bahwa Sayyidina Ibrahim ini kawin dengan Sayyidatuna Sarah. Sayyidatuna Sarah itu adalah wanita yang sangat cantik, tidak ada duanya di zaman beliau. Seorang wanita yang sangat cantik, tapi tidak punya anak juga. Sekian puluh tahun Nabi Ibrahim itu kawin dengan Sayyidatuna Sarah, tapi tidak menghasilkan keturunan. Sehingga kemudian Sayyidina Sarah kesian kepada Sayyidina Ibrahim, tambah tua, akhirnya disuruhlah dia itu kawin lagi. Ini kan enggak gampang istri menyuruh suaminya kawin lagi gitu. Ini sudah terpaksa kali gitu. Jadi akhirnya disuruh kawin sama budaknya. Jadi Siti Hajar itu adalah budak daripada Sayyidina Sarah yang diberikan hadiah oleh Raja Namrud. Di mana pada waktu itu ketika Nabi Ibrahim itu masuk ke Mesir, beliau itu adalah seorang yang pencemburu. Dan tanda-tanda daripada orang bermukmin itu cemburu. Jadi cemburu itu bukan enggak baik. Kalau enggak ada cemburunya itu yang tidak baik. Bahkan setiap pintu-pintu surga nantinya kepada Nabi Muhammad tertulis di depan pintunya itu adalah anti haramun ala dayus. Kamu itu diharamkan terhadap laki-laki yang tidak ada cemburunya. Hanya ditanya oleh para sahabat Nabi. Jadi setiap pintu itu ada tulisan anti haramun al-dayyus. kamu diharamkan kepada laki-laki yang tidak ada cemburunya. Ditanya oleh sahabat Nabi dari Rasulullah, siapa Dayus itu? Nah, Dayus itu kata Nabi SAW, orang yang masuk ke dalam rumahnya laki-laki yang bukan mahramnya, tapi dia biarkan begitu saja. Ini sekarang banyak sekarang. Rumah kita, tempat keamanan kita, tempat yang harusnya kita jaga, tempat yang harga diri kita di sana, hanya dibiarkan orang laki masuk keluar dalam ke dalam rumah kita. Sehingga sebagian sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Kaifalhamu?" Bagaimana dengan laki-laki dari keluarga istri atau ipar-ipar itu? Apa kata Nabi SAW? Bal alhamu al-maut, alhamu al-maut, alhamu al-maut. Sampai dua kali Nabi SAW menjawabnya, bahwasanya keluarga istri atau keluarga suami bagi istrinya, atau keluarga istri bagi suaminya, itu dinamakan alhamu. Itu al-maut, bisa menyebabkan kematian. Kematian apa? Kematian keimanan. Kenapa demikian? Nah, karena kalau sudah terjadi yang na'udzubillah itu zina, maka yang namanya keimanan dan majlis itu akan dicabut oleh Allah SWT. Ini sekarang yang banyak terjadi sekarang. Jadi dibiarkan, diremehkan sesuatu yang sifatnya maksiat. Oh itu kan biasa saja. Kita kan di Indonesia hidupnya biasa-biasa saja seperti itu. Nah, akhirnya apa? Biasa-biasa saja sampai akhirnya menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Karena apa? Ternyata si suami ini sampai senang kepada adik istrinya. Istrinya ketahuan. Ketahuan oleh istrinya. Akhirnya gimana? Runya? Atau sebaliknya? Saya pernah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita alhamdulillah banyak yang telepon kepada saya dan sebagainya. Di antara ada yang telepon, seorang suami datang ke rumah saya, datang nih, bukan telepon. Dia menangis. Sedih karena tertimpa musibah pada waktu itu. Musibahnya apa? Musibahnya itu adalah istrinya itu selingkuh. Alhamdulillah. Selingkuh dengan siapa? Dengan keponakan suaminya sendiri. Bayangkan, gimana sakitnya? Kalau istri selingkuh aja sudah sakit luar biasa. Ini selingkuh dengan keponakannya sendiri. Kenapa ya? Kita punya semacam ini. Jadi jangan biarkan. Segala macam yang bertentangan dengan syariat itu kita jalani. Atau berada di dalam rumah kita. Jangan. Oleh karenanya kan budaya kita para habaib dengan yang selain habaib. Orang Arab dan selain orang Arab itu biasanya berbeda. Kalau orang Arab itu masih menjaga yang semacam itu, kita jaga. Itu bukan adatnya orang Arab. Bukan adatnya habaib. Bukan adatnya masyaih. Tidak. Tapi ini adatnya orang Islam seharusnya. Nah, tapi kita itu meremehkan. Memang orang Indonesia ini orang baik-baik semuanya. Gitu. Jadi selalu meremehkan. Kalau meremehkan kebaikan itu enggak bagus. Tapi kalau meremehkan, mau ngasih berapa? Ada orang minta-minta, ngasih berapa? 50 ribu cukup. Nah, itu enggak apa-apa gitu. Nah, itu meremehkan itu, meremehkan dunia, meremehkan uang, gak ada masalah. Tapi kalau meremehkan agama, jangan. Meremehkan maksiat, jangan. Nah itu, karena apa? Di balik kemaksiatan itu adalah sebuah keapesan, alhamdulillah. Kalau sampai gitu itu akan, nah seperti ini katanya. Nah, jadi biarkan, ada batasnya. Jadi kalau kita lihat itu, rumah-rumah orang Arab itu ada rumah, jadi ada ruang depan itu tertutup dengan ruangnya di dalam. Kenapa demikian? Ya supaya tidak gampang mereka itu masuk keluar masuk. Bahkan banyak di antara mereka para habaib kita, para ulama kita itu, ketika sering masuk ke dalam satu rumah, maka mereka itu melakukan akad sirri. Akad sirri itu dilaksanakan itu untuk apa? Supaya menjadi mahram. Jadi akad, jadi si alim ini melakukan akad dengan putri daripada sahibul bait, kemudian langsung dicerai. Nah, sehingga apa? Ibunya menjadi mahram mertua kan? Jadi masuk keluar rumah itu biasa saja. Nah, kenapa demikian? Karena menghindari dosa. Nah, tapi hati-hati juga kalau melakukan ini. Takut keterusan. Maunya supaya mahram, nggak adanya kelihatan istri, anaknya cantik, anak keterusan akhirnya. Nah, tadi sudah mending gitu. Daripada satu masuk ke rumah dan sebagainya bukan mahramnya. Kita ikut nanggung dosa. Satu hal yang kadang-kadang kita itu tidak memikirkannya disebabkan karena kita tidak memperhatikan kepada agama dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada lima hal kan? Kalau lima hal itu berada dalam satu rumah, maka rumah itu tidak akan dimasuki dengan malaikat rahmat. Sekarang banyak kaum muslimin yang sudah meremehkannya. Yang pertama patung. Nah ini patung kan banyak, celengan itu patung. Celengan, uang. Jadi sekiranya kalau selamat dia itu dikasih nyawa hidup, nah ini gak boleh. Kecuali kalau setengah kepala saja, setengah, nah itu gak apa-apa. Tapi kalau utuh, Enggak boleh gantungan kunci. Sama. Itu termasuk apa? Enggak bakal mencegah maksudnya malaikat rahmat. Adanya salib, adanya lonceng, adanya anjing, coba. Anjing pun banyak kan mesti dengan memelihara anjing. Nabi Al-Quran pada bersabda dalam hadisnya, "Manittana kalban ghairu masiyatin wala zira'atin wala hirasatin intaqasa min amalihi kulla yaumin jira." Barang siapa yang melihara anjing di dalam rumahnya, tapi selain anjing yang untuk menjaga rumah, tapi dikecualikan oleh Nabi SAW. Nah, tapi tetap kalau sama masih ada di dalam rumah, kalau di apa di halaman rumah, berarti di halaman itu nggak masuk malaikat rahmat. Masuk rumah, rumahnya nggak masuk malaikat rahmat. Nah, jadi tergantung mau dikeluar mana itu anjingnya. Apalagi kalau anjing piaraan, bukan anjing untuk menjaga rumah. Jadi anjing menjaga rumah itu kan beda sama anjing piaraan. Kalau anjing menjaga rumah itu anjing herder yang besar itu. Jadi yang berani untuk sampai bertindak kalau ada seseorang yang tidak dikenalnya, itu namanya herder. Nah, yang ada sekarang kan bukan anjing untuk menjaga rumah, tapi anjing untuk piaraan. Selama itu peliharaan, bukan anjingnya untuk menjaga rumah, menjaga ternak, menjaga ladang, maka kata Nabi SAW akan berkurang amalnya setiap hari satu jira. Satu jira itu seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya dari ujung ke ujung yang lainnya itu 15 kilo saja. Jadi berapa yang kita kumpulkan daripada pahala? Setiap hari satu jira, setiap hari satu jira. Bukan menambah amal karena malah berkurang. Terus diantaranya adalah kalau ada perempuan yang tidak melepas jenggotnya, membuka auratnya, sementara di situ ada laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi hampir rumah kita susah dong untuk kita hindarkan dari hal yang semacam ini. Bahkan berapa banyak kaum muslimin tidak mengetahui. Kalau ada orang sekarat, maka hindarkan dan jauhkan daripada wanita yang haid atau wanita yang terbuka auratnya sementara ada laki-laki yang bukan ajnabi di situ. Kemarin ada telepon sama Ustaz. Ustaz, ini ada orang sekarang minta doanya. Dari mulai kapan komanya? Ini sudah 3 hari Pak Ustaz. Sampai sekarang belum meninggal juga. Hanya saya katakan, coba ente lihat. Ada anak-anak ente di sana yang enggak pakai jilbab. Hanya dibilang, kok iya Ustaz? Anak saya ada yang enggak pakai jilbab. Supaya jilbab. Begitu dia pakai jilbab, dia menit nih ya. Jadi mencegah turunnya rahmat Allah. Bahkan kita ingatkan bagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim AS ketika akan dimasukkan ke dalam api yang begitu berkobar besar sehingga begitu dibakar itu api yang sangat besar itu, maka malah mereka kebingungan gimana cara memasukkannya Nabi Ibrahim ke situ. Apinya itu sangat besar, saat kota itu melihat kepada api itu, gimana memasukkannya ke dalam situ. Akhirnya Iblis menjelma menjadi seorang manusia, dia mengatakan kasih menjanjik. Jadi kayak ketepil tapi besar itu. Ditarik, dia itu terlempar nanti. Gitu. Tapi subhanallah waktu dipakai menjaniknya itu dipegang oleh Malaikat Jibril, jadi gak bisa lepas. Mereka gak tahu, kok gak bisa lepas ini? Mereka gak tahu, Iblis tahu itu ada Malaikat Jibril yang memegangnya. Akhirnya apa? Kata Iblis, coba kamu ambil perempuan yang gak pakai jilbab. Buka auratnya, suruh pegang sebagian daripada menjanik itu. Begitu dia menepi, maka malaikat tidak berani dekat. Jadi malaikatnya menjauh, iblisnya yang datang. Gitu. Jika di rumah ada yang semacam itu, akhirnya yang terjadi seperti itu. Oleh karena itu, para hadirin yang berkata Allah Ta'ala, yakinkan kepada diri kita semuanya bahwasanya semua yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, semua itu untuk kebaikan kita, kebahagiaan kita, keamanan kita, kesentosaan kita, tidak ada lainnya. Nah, cuma kita subhanallah, seakan-akan kita melupakan bahwa kita punya musuh yang sudah bersumpah dalam seumur hidupnya bahwasanya dia tidak akan menjalankan satu kebaikan pun dilakukan oleh kita sebagai kaum muslimin. Siapa dia? Iblis. Jadi dia tidak akan membiarkan kita sholat, tidak akan membiarkan kita berakhlak yang baik, tidak akan membiarkan kita itu sampai berperilaku seperti perilaku yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, tidak akan biarkan. Karena apa? Dia sudah bersumpah, semuanya akan dijerumuskan. Tidak ada terkecuali. Kecuali kalau kita tahu ternyata ini adalah musuh. Ngapain kita ikut musuh? Kalau kita tidak tahu bahwa itu musuh, nah ini yang sulit. Bahkan sekarang ini bukan hanya tidak tahu, bahkan kita cinta kepada musuh. Televisi dieman-emani. Kalau rusak televisinya, bingung. Tapi kalau Qurannya rusak, biasa saja. Nah, karena setahun sekali kan dibukanya gitu. Buka trafikin tiap hari dibukanya. Jadi kalau sama rusak, wah, bingung mereka. Nah, jadi musuh tapi disenangi, dicintai. Ini sekarang zaman sekarang ini. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari situasi yang semacam ini, kecuali ilmunya Nabi juga. Makanya kata Nabi Al-Quran ketika menyebutkan dalam suatu hadis yang sangat panjang tentang fitnah-fitnah yang terjadi, diantaranya adalah mereka berlomba-lomba membangun masjid. Di antara yang disebutkan dalam hadis itu. Jadi masjid bagus-bagus. Waktu kemarin saya dua minggu yang lalu saya berangkat ke Lombok, itu luar biasa. Masjidnya itu bagus-bagus. Jadi banyak masjid-masjid di sana yang seperti miniatur Madinah. Jadi persis, padahal rumahnya luar biasa. Jadi daerah-daerah biasa bukan daerah elit. Tapi kalau masjid luar biasa, bagus-bagus. Tapi yang sholat yang tidak sampai sholat itu. Satu sholat tidak sampai. Berlomba-lomba bagi masjid, tapi yang sholat tidak ada. Nah, kemudian di akhir hadis itu, Nabi Hasan bersabda. Wala yaslamu hina'idhin minal fitani illa man ahiyallahu galbahu bil ilm. Dan tidak ada satu orang pun yang selamat daripada fitnah-fitnah yang begitu dahsyatnya nanti di akhir zaman, kecuali mereka yang dihidupkan hatinya dengan ilmu. Nah, jadi kalau kita pengen istri kita selamat dari fitnah, anak-anak kita selamat dari fitnah, bala lewat radio. Biarkan mereka itu mendengar lewat radio. Supaya kita bebas, supaya kita itu senang. Karena kita sangat lupa. Bukan cuma lupa, sangat lupa. Disangkanya yang namanya keberkahan itu dengan usaha. Yang namanya keberkahan itu dengan kita mencari, berusaha. Tanpa kita itu mengkaitkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Tidak. Memang benar. Kalau kita tanpa usaha itu tidak akan mendapatkan rezeki. Walaupun ada yang semacam itu sedikit. Tapi harus ada usaha. Tapi yang lebih dari itu adalah segala macam keberkahan yang membahagiakan orang itu selalu berarti dengan ketaatan, dengan kebaikan. Jadi kalau semua suatu suami ini baik, suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik, maka mereka itu akan mendapatkan keberkahan. Harta yang sedikit tapi bahagia. Dia kesusahan hidupnya, tapi bahagia, bisa senyum setiap hari. Rukun, mereka seolah berjamaah, makannya enak, nikmat. Itu namanya keberkahan. Jangan salah. Jadi yang namanya keberkahan yang diminta selalu oleh Nabi SAW itu bukan keberkahan kemewahan. Enggak, tapi kesenangan, kebahagiaan. Makan nikmat walaupun sama tempe kan enak, tapi nikmat gitu. Daripada makanannya enak, tapi seperti Bapak Ciputra itu yang paling kaya di Indonesia, yang punya Ciputra Land dan sebagainya itu dia itu orang terkaya memang di Indonesia. Tapi masalahnya lidahnya itu sudah tidak bisa merasakan lagi yang namanya asin, yang namanya pahit, yang namanya manis itu nggak bisa dirasakan karena apa? Syarafnya sudah mati. Nikmat. Jadi makan pohong sama, makan nasi sama, makan keju sama rasanya. Makan lombok, makan jajan sama rasanya. Enak, nikmat gitu. Enggak ada nikmat. Ini namanya hidupnya tidak barokah. Uangnya melimpah banyak tapi enggak barokah. Nah, jadi cari keberkahan. Jadi keberkahan itu adalah yang menyenangkan, itu keberkahan. Enggak mungkin seseorang itu mendapatkan keberkahan kalau dia itu suka maksiat atau bermaksiat, enggak mungkin. Dia seorang pedagang, tapi suka menipu orang, suka membohongi orang. Di dalam dagangannya, gak bakal bahagia, coba lihat. Catat baik-baik yang semacam itu. Nah, tapi kalau semua didapatkan keberkahan itu, hartanya itu dengan apa? Dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka pasti harta walaupun sedikit akan membahagiakan. Nah, itu maksudnya. Oleh karenanya, jangan salah sangka. Jangan salah kaprah. Ingat, Nabi SAW telah bersabda bahwasanya setiap harta yang didapatkan dengan haram, tidak membahagiakan, tapi menyengsarakan. Dan setiap hal yang dapatkan dengan halal pasti membahagiakan dan tidak akan menyengsarakan. Itu sudah banyak petunjuk-petunjuk akan hal itu dari dalam Al-Quran, dalam hadis, pengalaman para nabi, para salihin, para sahabat-sahabat nabi, semua seperti itu. Nah, sedangkan mereka sekarang ini yang ada ini, yang banyak ini, walaupun kita harus menjaga hati, jangan sampai kita sujud. Ini berarti tidak barokah hartanya dan sebagainya, tidak. Nah, tapi kita lihat kenapa seakan-akan uang banyak tapi tidak membahagiakan. Seperti sekarang ini ada satu orang, dulunya orang tak punya. Sekarang menjadi orang yang kaya, raya, karena dia punya harta waris dadakan. Jadi gak disangka sebelumnya. Tapi akhirnya, adiknya yang paling kecil, kecelakaan. Jadi dia itu dapat warisan itu setiap tahun dapat 3M. Dapat 3M setiap tahun. Dibagi orang 3 cuma. Saudaranya 2, ibunya 1. 3M dibagi orang 3, bayangkan. Tapi semenjak itu kehidupannya itu jadi nggak seperti dulu lagi. Dulu masih bisa mondok, anaknya nurut sama orang tuanya, sekarang sudah sendiri-sendiri, mencar-mencar. Bahkan adiknya yang perempuan itu yang kecil, itu kecelakaan, akhirnya kakinya itu hancur, sehingga memerlukan kepada perawatan dan menghabiskan uang yang begitu banyak, ratusan juta. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi bukan membahagiakan, tapi justru menyengsarakan. Apa gunanya? Jadi apa gunanya semacam itu? Sedikit tapi barokah. Itu yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, maka tidak mungkin kita itu bisa menuju ke sana bersama-sama keluarga, anak, istri kita, kecuali dengan cara kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi seperti air zam-zam ini adalah sebuah bukti dan pelajaran bagi kita. Ternyata air zam-zam yang begitu dirasakan keberkahannya oleh semua orang di dunia ini, itu keberkahan daripada seorang yang soleh, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam, keberkahan daripada seorang suami yang soleh, Nabi Ibrahim alaihissalam, keberkahan daripada seorang istri yang soleh, yaitu Sayyidina Hajar. Di mana pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan Allah Ta'ala untuk meletakkan Siti Hajar sama putranya Sayyidina Ismail yang masih kecil di lembah bersang, gak ada orang, gak ada penduduk. Pertama kali yang tinggal situ adalah Siti Hajar sama Nabi Allah Ismail, bayangkan. Gak ada orang, gak ada penduduk, gak ada apa-apa di situ. Dia bawa makanan banyak memang, persiapan. Nah, tapi kan pasti ada batasnya, habisnya. Air ada batasnya, makanan ada batasnya, sampai akhirnya gak ada makanan sama sekali, bingung. Dan bahkan ketika Sayyidina Ibrahim akan meninggalkan Siti Hajar bersama anaknya, maka Siti Hajar mengatakan dia itu dengan perasaan yang sangat melongsong. Dia itu merendahkan hati dengan kata-kata yang lembut masih kepada suaminya. Dia mengatakan, wahai suamiku, nanti kalau makanan ini habis, kami akan cari di mana? Kalau malam hari kami akan tinggal di mana? Ini adalah tempat yang tandus. Bagaimana kami akan menjaga diri kami, membentengi diri kami daripada binatang buas? Akhirnya setelah dia itu tidak tega, Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah perintah daripada Allah. Maka si istri yang soleh itu mengatakan, selama itu adalah perintah daripada Allah Ta'ala, maka pasti Allah tidak akan membiarkan kita. Berangkatlah engkau. Itu kesalehan seorang istri yang soleh. Akhirnya begitu sudah habis semuanya, tampaklah air zam-zam yang sangat barokah itu. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita diliputi dengan keberkahan. Harta kita keberkahan ada, umur kita dipenuhi dengan keberkahan, dan anak-anak, istri kita, keluarga kita semua berkah. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan dunia sampai di akhirat nanti. Alhamdulillah, Al-Fatihah.